بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد إخواتي في الله رحمني ورحمكم الله Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita berbagai nikmatnya. Di antaranya adalah nikmat iman dan Islam dan juga nikmat diberi taufik oleh Allah untuk mensyukuri nikmat-nikmat tersebut. Berapa banyak manusia yang dia atau yang mereka diberi nikmat oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan sekian banyak dari mereka juga tidak bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. InsyaAllah kita kembali melanjutkan pembacaan kitab Haqiqatu Al-Manhaj Salafi karya Fadilatul Syekh Abdullah bin Salfik Al-Zufairi rahimahullah hafizahullah ta'ala. Setelah beliau menjelaskan secara ringkas kelompok-kelompok ahlul bid'ah, di antara yang beliau sampaikan atau yang jelaskan yaitu khawarij syiah, kemudian mu'tazilah, kemudian jahmiyah, mudah-mudahan di kesempatan yang lain kita bisa membaca kitab yang berkaitan dengan firaq ini. Qala rahimahullah, qala hafizahullah ta'ala, wa kana lis-salafi dawrun barizun 'azimun. Dan ada pada salafus salih dawrun barizun 'azimun. Yaitu daurun subhanallah bahasa ininya subhanallah memiliki andil. Naam. Bahwasanya salaf as-salih memiliki andil yang nyata dan besar. Fit tahdhiri min hadhihi al-firaqi wal bid'i. Dalam mentahdhir, memperingatkan kelompok-kelompok sesat ini dan bid'ah-bid'ah. Ini isyarah bahwasanya di antara manhaj salaf adalah mentahzir firaq ad-dalah. Mentahzir kelompok-kelompok yang sesat. Jadi kalau dikatakan sebagai cibiran dari orang-orang yang tidak menyukai salafiyin, orang-orang bermanhaj tahdir, maka kita katakan na'am. Iya. Karena manhaj salaf adalah manhaj yang di dalamnya ada syariat tahdir. Akan tetapi tahdir ini tidak sembarangan, tidak digunakan seenaknya, tanpa ada kaidah-kaidah. Mentahdir orang yang tidak disukainya. Kemudian dicari kesalahan-kesalahannya yang bukan manhaj. Atau kesalahan-kesalahannya yang tersembunyi. Ada sebagian orang yang menisbahkan kepada manhaj salaf memanfaatkan manhaj seperti ini. Dan kita katakan manhaj tahzir ini memang ada di dalam manhaj salaf. Dan memang salafus soleh seperti itu. Bahkan di sini disebutkan, وَكَانَ السَّلَفُ دَوْرٌ بَارِزٌ عَظِيمٌ, memiliki andil besar dan nyata. Bukan basa-basi, nyata. Dalam mentahdir kelompok-kelompok sesat dan ahlul bidah. Walaupun dalam pembahasan tahdir dan hajar, ya, tahdir dan hajar ini ada pembahasan khusus dan panjang. Seorang yang ditahdir dan dihajar itu tidak mesti orang tersebut ahlul bid'ah. Ya. Tidak mesti. Terkadang dia masih ahlus sunnah tetapi harus dihajar, harus ditahdir. Kenapa? Karena perbuatannya membahayakan kaum muslimin. Karena perbuatannya membahayakan dakwah salaf. Dan seterusnya. Seperti seorang yang memiliki muamalah jelek. Ya, terhadap orang lain. Sering khianat. Ingkar janji. Dan semisalnya, maka diperbolehkan di dalam syariat untuk ditahdir. Apa itu tahdir? Memperingatkan orang lain. Misalkan dia bermuamalah jelek, diperingatkan yang lainnya. Jangan bermuamalah dengan si fulan. Jelek muamalahnya. Boleh tidak? Boleh. Kita memilih sayuran saja. Terkadang kita melakukan tahzir kepada orang lain. Kepada teman kita, kepada tetangga kita. Awas jangan beli sayur di situ. Curang orangnya. Tahzir bukan itu? Tahzir. Mungkin bisa jadi dia ini masih ahlu sunnah. Tidak mesti. Ya, tidak? Tidak mesti. Dan memang ada juga tahdir ini terhadap ahlul bid'ah dan ahlul dolal. Dan ini ada pembahasannya sebagaimana dijelaskan oleh Syekhul Islam dalam kitab tipisnya. Qala rahimahullahu ta'ala. Qala hafidhahullahu ta'ala. Fassahabatu alladzina syahidu zuhur al-khawarij wasyi'ah wal-qadariyah. Maka para sahabat yang mereka ini menyaksikan munculnya khawarij dan syi'ah dan qadariyah. Takallamu fiha. Mereka berbicara tentang kelompok-kelompok tersebut. Wahadzaru minha. Dan mentahdir dari kelompok-kelompok tersebut. Kabni Umar wa Ibn Abbas wa Watilah Ibn Al-Asqa wa ghairihim. Seperti Abdullah Ibn Abbas, Abdullah Ibn Umar dan Abdullah Ibn Abbas dan juga Watilah Ibn Al-Asqa dan selain mereka. Wa kadzalika tabi'ina wa atba'ihim. Dan begitu pula para tabi'in dan para pengikutnya wa jami'i a'immati salaf dan seluruh a'immah salaf. Mereka adalah orang-orang yang paling terdepan dalam mentahdir ahlul bid'ah dan kelompok-kelompok sesat. Maka begitupun manhaj ahlus sunnah wal jamaah ila qiyamis sa'ah sampai tegaknya hari kiamat. Jadi sekali lagi apabila ada yang mengatakan kelompok manhaj tahdir, maka kita katakan na'am, manhaj kita adalah manhaj tahdir, karena di dalam manhaj salaf ada yang disebut dengan syariat tahdir. Ya, ada syariat tahdir. Dan itu juga adalah manhajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berapa kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan tahdir? Dan hajar bahkan. Ya, tahdir dan hajar. Bahkan hal itu kepada para sahabat itu sendiri. Dilakukan kepada para sahabat yang notabene itu adalah muridnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala rahimahullah, qala hafizallahu ta'ala rawa Muslim, telah meriwayatkan Imam Muslim fi sahihihi di dalam sahihnya an Yahya ibn Ya'mur, dari Yahya ibn Ya'mur, qala kana awwala man qala bil qadari bil Basrah Ma'badun al-Juhani. Awal yang pertama kali yang berakidah, yang menyerukan tentang Qadariyah, ya, bil Basrah, yaitu orang yang berada di Basrah, Ma'badun al-Juhani, namanya Ma'bad al-Juhani. Qadariyah ini ada Qadariyah gulat, yaitu Qadariyah yang ekstrim, ada Qadariyah yang tidak ekstrim, yang kedua-duanya sesat. Adapun yang ekstrim, mereka secara total tidak ada campur tangan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam kaun ini. Di dalam alam ini termasuk yang ada pada manusia perbuatannya dan yang semisalnya. Mereka menafikan takdir. Menafikan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kelompok yang kedua dari Qadariyah. Mereka mengatakan Allah hanya menciptakan takdir yang baik saja. Adapun takdir yang buruk, tidak Allah ciptakan. Qala rahimahullah, qala hafizahullah ta'ala, fantalaqtu ana wa Humaid ibnu Abdurrahman al-Himyari hajaini aw mu'tamiraini. Maka aku pergi bersama Humaid bin Abdurrahman al-Himyari melakukan ibadah haji atau melakukan umrah. Fakulna, maka kami katakan, maksudnya berbincang-bincang, law laqina ahadan min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, andaikan kita menemui seseorang dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, fasalnahu, kemudian kita bertanya kepadanya, amma yaqulu haula'i fil qadar, apa yang dikatakan oleh mereka tentang takdir? Wa wuffiqa lana Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab dakhilan al-masjid. Maka kami berpapasan dengan Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab yang berada di dalam masjid. Maksudnya pas bertemu dengannya. Faktanaftuhu ana wa sahibi. Maka aku pun mendekat, ya, dan sahabatku ini mendekat, dengan temanku ini mendekat. Ahaduna an yaminihi wal akhar an shimalihi. Salah satu dari kami di sebelah kanannya Abdullah bin Umar dan yang satunya lagi berada di sebelah kirinya. Fadhanantu anna sahibi sayakilu al-kalama ilayya. Maka aku mengira bahwasanya temanku ini menyerahkan pembicaraan kepadaku. Mewakilkan pembicaraan kepadaku. Faqultu, maka aku berkata, ya Aba Abdurrahman, wahai Abu Abdurrahman, yaitu siapa? Abdullah ibn Umar. Innahu qad zahara qibalana nasun يقرؤون القرآن. Sesungguhnya telah nampak di arah kami ini, maksudnya di Basrah, beberapa orang يقرؤون القرآن, yang mereka membaca Al-Quran. ويتفكرون العلم, tafakkar artinya asal maknanya adalah mengorek-ngorek. Maksud di sini adalah yatafakkaruna al-ilm, mereka ini mengorek-ngorek permasalahan berdalam-dalam dalam mempelajari al-qadar. Dalam artian, mereka ta'amuk itu berdalam-dalam mempelajari tentang qadar. Padahal takdir ini, qadar ini merupakan sirrullah, rahasia Allah. Ya. Takdir ini adalah rahasia Allah. Cukup bagi kita beriman kepada kaidah-kaidah yang sudah dijelaskan di dalam Al-Quran dan hadis. Nah, mereka tidak seperti itu. Mereka tidak seperti itu. Akhirnya mereka tersesat. Wa dzakara min sya'nihim, kemudian dia ini, ya, yaitu Yahya ibnu Ya'mur, menyebutkan mereka ini, seperti itu, dari qaul-qaulnya. Yang intinya, wa annahum yaz'umuna anna la qadar. Dan mereka menyangka, berkeyakinan. Makna yaz'umuna di sini adalah berkeyakinan. Bahwasanya tidak ada qadar. Tidak ada takdir. Wa annal amra al-an wa annal amra unufun. Dan bahwasanya segala perkara itu unuf. Unuf itu artinya permulaan. Tetapi yang dimaksud di sini adalah mereka meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak mengetahui satu perkara kecuali sudah terjadi perkara tersebut. Itu makna al-unf. Sebelum terjadi perkara tersebut, Allah tidak mengetahui. Sebagian mereka meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala hanya mengetahui ilmu kulliyat. Ini sebenarnya bahasa filsafat, ya. Bahasa mantik. Ini sedikit menjelaskan, mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau tidak, tidak mengapa. Karena memang harus bertahap. Jadi mereka meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui secara kulliyat, secara kul, secara menyeluruh saja, global, ya, maksudnya kulliyat ini hanya global. Tetapi juz'iyatnya, kasus per kasus, mereka katakan Allah tidak mengetahuinya. Contoh, daun jatuh, kapan jatuhnya, seperti apa jatuhnya, jam berapa jatuhnya, ketika kapan dan seterusnya, itu tidak tahu, kata mereka. Padahal dalam Al-Quran dijelaskan Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya, kapan daun itu jatuh dan seterusnya. Kapan Allah mengetahui kejadian itu? Setelah kejadian itu terjadi. Itu yang dimaksud al-unuf. Ya. Annal amra unuf. Gitu. Qala, berkata Abdullah ibn Umar, idza laqita haula, jika engkau bertemu dengan mereka, fa akhbirhum, maka kabarkan kepada mereka, anni bari'un minhum, sesungguhnya aku berlepas diri dari mereka. Wa annahum bari'un minni. Dan sesungguhnya mereka ini berlepas diri dariku. Walladhi yahlifu bihi Abdullah bin Umar. Dan Abdullah bin Umar yang bersumpah dengan nama Allah. Law anna li ahadihim, andaikan salah satu di antara mereka memiliki mithlu Uhudin dahaban, seperti gunung Uhud berupa emas, fa anfaqahu, kemudian mereka menafkahkannya, ma qabilallahu minhu, maka Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menerima darinya, hatta yu'mina bil qadar, sampai dia beriman kepada takdir. Sampai mereka beriman kepada takdir. Permasalahan takdir ini adalah permasalahan yang paling pelik dan sulit dalam permasalahan akidah. Qala rahimahullah ta'ala, fahada al-atharu yuwaddihu mawqif as-salaf min zuhur al-bid'i wa muharabatiha wa tahdhiri min ahliha. Athar ini menjelaskan tentang mawqif salaf, keadaan salaf berhadapan dengan munculnya kebid'ahan dan sikap memerangi bid'ah, wa tahdhiri min ahliha, dan tahdhir dari pelakunya. Wa yaqulu Abdullah ibn Mubarak rahimahullahu ta'ala, dan berkata Abdullah ibn Mubarak rahimahullahu ta'ala, usulul bid'ati arba'atun, pokok-pokok bid'ah itu ada empat. Ar-Rawafid, pertama Ar-Rawafid, wal-Khawarij, yang kedua Khawarij, wal-Qadariyah, dan yang berikutnya Qadariyah, wal-Murji'ah, yang keempat adalah Murji'ah. Dan ini benar, apa yang dikatakan Abdullah bin Mubarak. Kalau diperhatikan, kelompok-kelompok yang muncul setelahnya atau pemikiran-pemikiran setelahnya, baik itu dari pemikiran pribadi, ya, seorang yang memiliki pemikiran itu, tidak lepas dari empat kelompok ini. Pemikiran dari empat kelompok ini, terkadang dia memiliki pemikiran Khawarij atau Qadariyah atau Murjiah atau Rafidhah. Qala wa dhamma salafu bid'at al-irja, dan juga para salaf mencela bid'ah Murjiah, ya. Bid'atul irja. Bid'ah irja ini lawan dari bid'ah Khawarij. Secara ringkas, kelompok Murji'ah mereka memisahkan antara iman dan amal. Maka amal menurut mereka tidak berpengaruh kepada iman, dan sebaliknya, iman tidak ada kaitannya dengan amal. jika seorang melakukan banyak dosa, kesesatan atau yang lainnya, bahkan kekufuran sekalipun, itu tidak berpengaruh kepada keimanannya. Karena yang penting dia punya keimanan. Walaupun mereka memiliki tafsir sendiri, definisi sendiri. Keimanan menurut mereka adalah at-tasdiq. Membenarkan. Cukup membenarkan dalam hatinya. Ada di antara mereka dari ghulat murji'ah ini mengatakan iman itu cukup al-qaul bil lisan, diucapkan dengan lisan. Ya. Cukup diucapkan dengan lisan. Selebihnya tidak ada hubungan dengan iman. Ini lawan dari Khawarij. Yang Khawarij mengatakan seorang melakukan dosa besar kafir, hilang imannya. Hilang imannya. Faqad qala Az-Zuhri, telah berkata Imam Az-Zuhri, mabtada'at fil Islam bid'atun adarru ala ahlihi minal irja. Tidaklah muncul satu bid'ah di dalam Islam yang lebih berbahaya terhadap ahlinya, yaitu terhadap kaum muslimin, daripada bid'ahnya irja. Sangat berbahaya. Karena manusia tidak akan beramal dengan adanya irja ini. Dengan akidah murji'ah ini, dia tidak akan beramal karena amalan tidak ada pengaruhnya dengan keimanan. Wa qala al-Auza'i, berkata al-Imam Auza'i, kana Yahya ibnu Katsir ibnu Abi Katsir wa Qatada yaqulan. Dan berkata Yahya ibnu Abi Katsir dan Qatada, laisa syai'un min al-ahwa akhwafu 'indahum 'ala al-ummah min al-irja. Tidak ada sesuatu pun dari hawa nafsu, maksudnya dari kebid'ahan, lebih ditakuti oleh mereka, yaitu oleh salaf, terhadap umat daripada irja. Qala rahimallahu ta'ala, fassalafus salih kanu yuhadziruna minal ahwa kulliha. Maka salafus salih, dahulu mereka mentahdir, memperingatkan umat, minal ahwa kulliha, dari seluruh hawa. Maksudnya hawa di sini adalah pengekor hawa nafsu. Saghiriha wa kabiriha, baik yang kecil ataupun yang besar. Wa yuhadziruna ghairahum minha, dan memperingatkan orang lain minha, dari hawa tersebut, dari kebid'ahan tersebut. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah nanti kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Naktafi lahuna, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka واتوب اليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.